السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم القيامة. أما بعد، إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Tentunya kita semuanya menyadari tanggung jawab, sebagaimana yang telah kita dengarkan, tanggung jawab yang besar, amanah yang besar yang berkaitan dari sebuah agama yang paling besar dan paling Allah muliakan. Ikhwati fillah, keagungan daripada agama kita ini menuntut dari umatnya ketulusan, keikhlasan dalam memperjuangkan agama yang besar ini. Dan kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan dari perjalanan para anbiya, para rasul dan umat yang menyertai mereka, dan semangat mereka dalam memperjuangkan agama, maka sungguh kesemuanya adalah qudwah, contoh bagi kita semuanya. Terutama memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga, barakallahu fikum, amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kepemudaan yang kita rasakan, yang kita semuanya menjalani masa yang demikian indahnya, merupakan kondisi yang terbaik, kondisi yang barakallahu fikum. Jikalau dia berupaya untuk memperjuangkan agama Allah, maka sungguh akan muncul barakah yang besar. Kita melihat contoh bagaimana perjuangan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dalam memperjuangkan dan menjaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia siap memberikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala minta, bahkan sesuatu yang hal itu tidaklah mungkin untuk kita bisa menggapai atau membayangkan perkara itu di masa kita dengan keadaan kita. Tetapi ternyata hal ini mampu dilakukan oleh mereka, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah kabarkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat dalam tidurnya atau dalam mimpinya, mimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya. dan mimpi seorang nabi merupakan bagian daripada wahyu, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih al-Bukhari dalam bab yang pertama dalam kitab Bada'il Wahyi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghabarkan apa yang Allah telah perintahkan kepadanya dan menyatakan fangdur mada tara. Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana sikap anaknya, seorang pemuda. Dan subhanallah, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam memberikan jawaban dari seorang pemuda yang siap untuk memberikan pengorbanan, bahkan pengorbanan yang paling besar. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ini tentunya merupakan keadaan atau sebuah perintah yang demikian besarnya. Tetapi Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menyambut perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, sehingga dia menyatakan diperintahkan kepadamu, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Tentunya diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Ismail menyambut dengan penuh ketulusan dan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintahnya tidak akan menghinakan hambanya. Wa subhanallah, demikianlah keadaannya. Bahkan dia menyatakan, satajiduni, engkau akan mendapatkan aku insyaallah minas sabirin, dari orang-orang yang sabar. Tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sedikit pun. Pada masa yang tentunya masa puncak keemasan seorang, puncak kekuatan, diminta sesuatu yang paling besar padanya, nyawa. Ini suatu hal yang paling berat tentunya. Pada masa muda, puncak kekuatan, diminta oleh Allah, diperintahkan barakallahu fikum untuk menyembelih. Ini tentunya teladan yang sangat agung bagi umat yang setelahnya. Dan kemudian kita melihat sekian banyak Nabi Allah atau para Nabi-Nabi Allah, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, bagaimana kesabaran beliau dalam menjalani barakallahu fikum perkara-perkara yang besar. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan sebuah perjuangan yang besar pada masa mudanya. Sehingga sebagaimana disebutkan dalam hadis, nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika turun itu pada umur berapa ya ikhwah? Sekitar 36 tahun. Ini masa tentunya masa pemuda atau puncak kepemudaan seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan diturunkan wahyu kepadanya? Umur berapa ya ikhwah? 25 tahun. Nah. Ini tentunya warahmatullahi wabarakatuh memang masa keemasan, dan insyaallah akan menjadi masa yang terbaik jika dia mengetahui apa yang harus dia lakukan. Dan demikian para sahabat, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh berlomba di kalangan mereka untuk menjadi yang terbaik. Di sana barakallahu fikum ada Abu Hurairah. Naam. Bagaimana masa mudanya dia habiskan untuk belajar untuk menghafal hadis. Bagaimana warakallahu fikum yang dalam masa kepemudaan. Dan antum ingat ketika perang Badar. Bagaimana para sahabat, bahkan kita mengingat kisah. Naam. Umpamanya Amr ibn Jamur atau para sahabat-sahabat yang lainnya. Yang mana mereka pada waktu mereka adalah orang-orang yang belum mencapai masa bulugh. Tapi ketika melihat janji Allah dan besarnya fadilah daripada memperjuangkan agama, maka mereka meminta, bahkan mereka merengek-rengek untuk bisa diikutsertakan di dalam jihad. Dan itu tentunya muncul warakallahu fikum. Naam, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik di sisi Allah, di masa yang terbaik bagi mereka. Uqbah ibn Nafi', bagaimana jihad yang beliau lakukan? Bagaimana dengan kepemudaan dia? Sampai dia menyatakan bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan Rabbu wa Rabbi Muhammad. Laula al-bahr la fatahtu ad-dunya kullaha li'ilai kalimatika Allahumma ashhad, katanya. Dikatakan oleh Uqbah ibn Nafi', demi Rabbnya Muhammad, yaitu demi Allah, jika aku tidak terhalangi dengan lautan di hadapanku ini, la fatahtu dunya kullaha, niscaya aku akan membuka seluruh negeri ini yang ada di atas muka bumi ini. Dalam keadaan waktu beliau masih muda, tapi semangat untuk menjaga dakwah, untuk mengemban perkara yang besar ini. Subhanallah. Merupakan hal yang benar-benar membesarkan jiwa mereka. Mereka menganggap apa yang mereka rasakan atau apa yang akan mereka lakukan adalah sebuah kemuliaan. Sehingga beliau menyatakan, la fatatu dunya kullaha li'la'i kalimatik, untuk tegaknya dan mulianya kalimatmu, untuk tegaknya la ilaha illallah. Coba antum perhatikan yang menggerakkan mereka. Naam, adalah bagaimana agar tauhid tegak. Yang menggerakkan mereka barakallahu fikum, yang memacu dan memotivasi mereka untuk menyatakan demikian dan bergerak dalam semua atau melakukan harakah, adalah untuk menyebarnya tauhid kepada umat. Li'la'i kalimatillah. Demikian para pemuda ya ikhwah. Nah, ketika mereka mengetahui bahwa mereka naam akan dimintai pertanggungjawaban daripada masa kepemudaannya, dan ketika mereka mengetahui tentang keagungan dakwah tauhid, bagaimana mereka mengetahui yang tidak akan salah tentunya apa yang diturunkan, turun daripada Allah yang Maha Besar, turun daripada Allahu Akbar, turun daripada Al-Aziz yang Maha Perkasa, tentunya tidak akan mungkin marakallahu fikum dari apa yang Allah turunkan itu akan menghinakan hambanya. Usama bin Zaid, bagaimana beliau memimpin pasukan demikian besarnya, yang sempat barakallahu fikum pada waktu itu ada yang yastasghiru, yaitu ada yang menganggap dia kan masih kecil, pemuda. Nah. Dan demikian ya ikhwah. Maka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika menyebutkan 7 golongan yang kelak Allah akan memberikan naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah. Disebutkan di antaranya syabun nasha'a fi ta'atillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. taat memang ya ikhwah. Sebagaimana dikatakan oleh al-ustaz tadi, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Naam. Hal ini akan begitu beratnya dirasakan ketika yang merasakan itu adalah pemuda. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, karena pemuda itu mazinnatul quwwah wa mazinnatus syahwah. Puncak kekuatan fisik dan puncak kekuatan syahwat. Pada saat seseorang mengalami masa puncak keemasan yang seperti ini tentunya, tetapi dia menelantarkan, maka dia juga akan melantarkan pada puncaknya. Ketika dia terpuruk dalam hawa nafsu, maka dia akan memuaskan sepuas mungkin dalam hawa nafsu itu. Dan berat memang ya Allah. Maka sampai dikatakan, di antara sekian pemuda atau di antara sekian golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengingat juga bagaimana sama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi li Hasan kana Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ketika beliau menyatakan istanim khamsan qabla khamsin, disebutkan wa an syababi, pergunakan masa pemuda kalian qablal haram, qabla haram, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, barakallahu fikum, seseorang itu akan bertambah umurnya. Dan tidak akan, ketika seorang telah mengalami masa pemuda, tidak akan semakin lama semakin kuat, tidak akan mungkin. Nah, yang pasti satu, menuju kepada sebuah kematian. Maka ingatlah juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, ketika Rasulullah menyatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat di padang mahsyar, tidak akan sanggup seorang menggeserkan kakinya dan tidak akan bergeser sampai ditanya empat permasalahan, di antaranya wa an syababihi fima afna, tentang masa kepemudaannya untuk apa dihabiskan. Dan demikian ya ikhwati fillah, barakallahu fikum. Insyaallah kita yakin tentunya, walhamdulillah, kita sekarang tentunya dalam masa yang kita meminta kepada Allah agar masa kita sekarang ini merupakan bagian daripada puncak amalan kita. Dan tentunya di antara perkara yang akan meninggikan derajat hamba Allah, apalagi seorang pemuda, adalah kemampuan dia dalam memberikan pengorbanan dalam dakwah yang agung ini. Kita menyadari warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana tadi dikatakan, kuatnya lautan syahwat dan kuatnya gelombang syubhat yang lebih menuntut kita, menuntut warahmatullahi wabarakatuh dari kalangan pemuda-pemuda ahlus sunnah. Dan qadarullah wa masya'a fa'al, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami, dakwah ahlus sunnah memang kebanyakan yang menyambut dari kalangan para syabab, dari kalangan para pemuda. Dan mungkin di antara hikmahnya, di antara sekian hikmah tentunya, bahwa tentunya yang bisa memberikan pembelaan ba'dallah tentunya, yang akan memberikan pembelaan yang kokoh dan kuat, di antaranya adalah pada ketika yang menggerakkan atau yang barakallahu fikum, yang memberikan pengorbanan dalam dakwahnya adalah para pemuda. Artinya, apa yang ada pada kita, yang kita rasakan saat ini, merupakan kondisi yang memang berat. Nah, kalau dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, jikalau dibangkitkan Rasulullah dan para sahabat di masaku, Abu Darda itu masih sahabat. Nah, beliau adalah di antara naam sekian sahabat yang termasuk minal mutakhirin wafatnya. Tapi beliau menyatakan, jikalau Rasulullah dan para sahabat dibangkitkan, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh mereka. Nah, dan ucapan barakallahu fikum Abu Darda, dan perkataan Al-Imam Uzza ini barakallahu fikum diungkapkan oleh perawi yang setelahnya, oleh salah Hibban ibn Habalah. Nah, beliau menyatakan, jikalau Al-Imam Uzza'i dibangkitkan pada masaku ini, aku tidak tahu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Uzza'i. Ini 1300 tahun yang lalu beliau menyatakan. Dan setelah kita membaca ini, mungkin kita akan berkata sekarang, setelah 1300 tahun diucapkan oleh Hibban ibn Habalah, diucapkan oleh Imam Uzza'i, mungkin kita akan berkata sekarang, barakallahu fiik, jikalau Rasulullah dan para sahabatnya, jikalau Abu Darda, jikalau Al-Imam Auza'i, jikalau Imam Hibban ibn Habalah dibangkitkan pada masa kita, diletakkan di matraman ya ikhwah, umpamanya, apa yang akan mereka katakan? Melihat umat seperti ini, barakallahu fi. Dha'at. Sampai warakallahu fiik, jangankan seperti ini, ikhwah, dari sebagian ikhwah di Yaman, ketika kita gambarkan bahwa di Indonesia kaum muslimin, tapi di antara mereka adalah muslimat yang melakukan tabarruj. Nah, bahwa mereka itu ada yang pakai pakaian pendek umpamanya, yang kita tahu tentunya warakallahu fiik, pakaian-pakaian perempuan, kata mereka, lah tasawwur. Saya enggak bisa melihat bagaimana muslim apa yang enggak akan mungkin katanya. Dan bagaimana mungkin berkeliaran wanita-wanita seperti itu? Karena memang dia tidak pernah. Ya qadar Allah, dia enggak pernah berkunjung ke tempat lain. Nah, beliau berada di negerinya yang Masya Allah hijab terjaga. Sehingga dia terbayangkan bagaimana saatnya dia keluar, kemudian melihat wanita-wanita seperti itu. Nah, ini baru fitnah apa ya kawan? Syahwat. Nah, belum lagi kalau seandainya kita kabarkan tentang syubhat, keberanian orang dalam membuat syubhat, sebagaimana katakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, sekarang ini kata beliau, banyak perkara bid'ah yang tidak muncul pada masa lalu. Nah, yang semakin membutuhkan pengorbanan dari para na'am thullabul ilm untuk semakin mempelajari. Muncul perkara-perkara yang baru, yang hal ini mungkin tidak pernah terjadi pada masa lalu. Ini dalam syubhat. Kalau kita kabarkan syubhat yang terjadi di Jakarta, munculnya berbagai fikrah. Nah, pemanya yang baru kita baca, nah, di maktabah di Depok kemarin dikatakan bahwa, nah, seseorang itu sebagaimana mufti Al-Azhar, dia menyatakan, rektor Al-Azhar, dia menyatakan bahwa boleh seorang itu mengambil madhab Syiah atau madhab Sunni. Nah, atau sebagaimana dikatakan, kok masih ada orang yang berkata demikian? Dan berbagai tentunya lautan syubhat. Maka sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh, berat memang tugas antum, tugas kita. Kalaulah kita tidak saling meringankan, kalaulah kita warahmatullahi wabarakatuh, na'am, tidak saling untuk bahu-membahu, berat tanggung jawab kita. Mungkin juga kita akan semakin larut. Nah, mungkin apa yang kita pelajari warahmatullahi wabarakatuh akan kurang barokahnya. Jika sikap kita hanya mementingkan selesai taklim sudah, Nah, yang penting bagaimana ta'lim. Mungkin kita lupa untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk dakwah ini. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, tegaknya ilmu itu dengan dua perkara. Tegaknya agama dengan dua perkara. Itu pasti. Kalau tidak yang pertama, yang kedua. Atau bersama-sama. Yang pertama kata beliau, bisayf, dengan pedang. Jihad. Sebagaimana kita ketahui tentunya jihad li'la'i kalimatillah. Adalah tegaknya kalimat la ilaha illallah, tegaknya kalimat tauhid. Atau yang kedua, waraqlah fik, yaitu dengan dakwah, dengan ilmu. Ini akan tegak. Nah sekarang waraqlah fik, di mana kita memposisikan? Jihad qadarullah ma syaa fa'al, yang bersifat jihad hujum atau jihad diva, kita tidak dapatkan. Nah, yang dipimpin dan dibimbing oleh para ulama, naam, dalam bentuk pertumpahan darah, mungkin kita belum dapatkan. Tetapi yang selanjutnya, dakwah. Nah, kita sekarang melihat di manakah posisi kita. Apa kita para ulama? Apa kita orang yang menghafalkan ini dan itu? Apa kita di golongan mereka? Ataukah kita di golongan barakallahu yang berupaya untuk membahu-membahu, menguatkan apa yang dilakukan oleh para ulama? Artinya, kalau dengan bahasa kita tadi, dengan apa dikatakan oleh Ustaz Ja'far, artinya bahwa setiap kita itu memiliki peranan dan wajib memiliki saham dalam dakwah. Tentunya sesuai dengan kapasitasnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah setengah jam lebih. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan tentunya kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mudahkan. Nah, Allah lancarkan dan Allah jaga ketulusan dan keikhlasan niat kita. Dan kita memohon agar masa kepemudaan kita menjadi masa yang terbaik. Naam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.